Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Masih dalam bab istihbab mu'akhat lil mar', tentang persaudaraan dan hak-haknya. Qala rahimahullah wa anshadani al-Khalladi qala anshadani Muhammad bin Muhammad al-Bakri li Salih bin Abdul Quddus. Muhammad bin Muhammad al-Bakri menyatakan dalam bait syairnya, ada 4 bait, beliau katakan, idza kana wuddul mar'i laisa bizaidin ala marhaba wa kaifa anta wa haluka. Jika yang namanya cinta kepada saudaramu, jika ukhuwah dan persaudaraan tidak lebih dari sekedar ungkapan, jika ketemu marhaban, ini sapaan ma'ruf, atau kaifa anta wa haluka, sebatas tanya semacam itu, awil qaul inni wamikun laka hafid wa af'aluhu tubdilana ghaira dhalika, atau sebatas ungkapan kalau dirinya cinta kepadamu, menjaga, ingin menjaga langgeng itu persaudaraan, pertemanan denganmu, ya, ucapannya semacam itu, lisannya, ketemu ya marhaban, kaif anta, kaif halak, ahlan wa sahlan dan seputar itu. Tapi perbuatannya tampak berbeda dengan itu semua. Walam yaku illa kashiran au muhaditha fa'uffin liwuddin laisa illa kadhalika. Atau dia sebatas kalau ketemu senyum, wajahnya manis, atau bincang-bincang denganmu, maka celakalah cinta kalau hanya seperti itu. Walakinna ikha'al mar'i man kana da'iman lidhil wuddi minhu haitsu ma kana salika. Tapi yang seharusnya persaudaraan seorang kepada temannya itu selalu menjaga wudd dimanapun dia berada. Artinya Muhammad bin Muhammad al-Bakri rahimahullah ingin menjelaskan bahwa ukhuwah, wud, cinta dan kasih sayang, persaudaraan itu punya hak yang harus ditunaikan. Ada tuntutan yang harus dijalani, itu konsekuensi. Bukan sekedar di lisan, ketemu marhaban, kaif halak, atau dia nyampaikan kalau dirinya cinta padamu, tapi enggak ada respon, enggak ada kepedulian kepadamu, kamu sakit, kamu berkebutuhan, kamu dalam keadaan sulit, susah, dia enggak mau tahu. Yang penting ketemu, muka manis, senyum, ketemu ngobrol ini itu, canda, cuman sebatas itu. Ya percuma persaudaraan kalau sebatas itu, enggak ada artinya. Kamu butuh enggak dia bantu, kamu sakit enggak dia jenguk, kamu kesulitan tidak dia bantu untuk mempermudah, kamu punya hajat, kebutuhan tidak dia cover misalnya. Itu tuntutan pertemanan. Pertemanan tidak ada arti kecuali dengan semua itu. Kamu harus respect kepada dia. Harus peduli. Kalau tidak seperti itu ya percuma pengakuan dia cinta atau berteman denganmu. Qala wa akhbarana Abu Ya'la qala haddathani Ali ibn al-Ja'ad qala haddathana Sufyan al-Thawri an Syu'bah qala kharaja Abdullah ibn Mas'ud ala ashabihi faqala antum jila'u huzni atau jala'u huzni. Kata Syu'bah suatu ketika Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau sahabat yang mulia ma'ruf, suatu ketika keluar menemui murid-muridnya, mungkin dari para tabi'in dan beberapa sahabat yang masih ada. Maka kata Ibn Mas'ud kepada mereka, kalian semua adalah pelipur lara atau penghibur kesedihanku. Dan itu diungkapkan oleh banyak a'immah bahwa ikhwan itu jala'ul huzn. Orang ketika sedih, ketika sumpek, dadanya terasa sempit, ya karena problematika yang dia hadapi, masalah ini, masalah itu dalam kehidupannya, salah satu penawar dan obat yang membuat dadanya lapang sehingga dia tidak murung terus dalam kesedihannya, tidak sesak terus dadanya, terasa sempit, adalah bertemu saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Yang ini menasehati, yang itu mendoakan, yang ini paling tidaknya dengan ketemu mereka longgar dada itu, plong. Dan itu ma'ruf. Tanpa mereka akan berat dan semakin sulit masalah itu dihadapi seseorang. Pentingnya arti ukhuwah bagi seorang mukmin, jala'ul huzn, itu yang mengobati kesedihannya. Dan gak ada orang gak sedih, pasti ada dalam hidupnya masalah ini itu. Qala wa akhbarani Muhammad bin Sa'id al-Qazzaz qala haddathana Hilal ibn al-Ala qala haddathana Ishaq ibn al-Dhaif an Shaybah ibn Abi Mushir anil Hakam ibn Hisham qala Khalid bin Safwan rahimahullah lam yabqa min ladzatid dunya illa thalath mujalasatun niswan wa syammul wildan wa luqyil ikhwan. Kata Khalid bin Safwan al-Imam rahimahullah, tidak tersisa dari kenikmatan dunia ini kecuali tiga. Artinya tiga ini masih dan terus menjadi kenikmatan duniawi. Selama kamu hidup di dunia, tiga ini akan memberi kamu kenyamanan, kedamaian, tentram hatimu, senang hidupmu. Yang satu mujalasatu niswan, ketika kamu duduk bersama istri-istrimu, ya ini ma'ruflah suami istri mungkin canda ria, bercumbu, bicara kesana kemari, terhibur dan membawa kebahagiaan tentunya bagi seorang lelaki, seorang suami, dan itu ma'ruf. Wasyamul wildan, yang kedua mencium anak-anakmu. Terlebih itu masih anak-anak, terhibur. Kamu capeknya seperti apa kerja sepanjang hari di luar sana, panas, terik matahari, keringat, banting tulang ini itu. Mungkin kamu kesal, mangkel, ada problem masalah ini itu di luar. Begitu kamu pulang, ngelihat anakmu senyum, apalagi habis mandi, wangi, bau bedak, hilang semua masalah. Subhanallah, seperti kata Imam Khalid bin Safwan, kenikmatan dunia. Kamu rangkul, kamu gendong, kamu ciumi. Jadi plong hatimu. lupa yang tadi capek sedemikian rupa, yang tadi mungkin jengkel sedemikian rupa, hilang semua. Waluqil ikhwan, dan yang ketiga bertemu dengan ikhwan, dengan sahabat-sahabatmu, teman-temanmu. Ya canda, ya bicara, ini itu. Kesenangan, kenikmatan duniawi. Khalid bin Sofwan ini pula rahimahullah yang mengatakan, orang yang paling lemah, paling bodoh adalah orang yang tidak bisa mencari teman karena kakunya, karena kerasnya. Sulit untuk didekati dan sulit untuk dekat dengan orang. Ini selemah-lemahnya orang, kata Khalid bin Sofwan. Jadi sulit untuk jinak. Dan sulit juga untuk menjinakkan orang untuk dirinya. Gak ada yang bisa akrab dengan dia, gak ada yang bisa dekat. Itu pun kata Khalid bin Sofwan, lebih lemah dari dia, lebih bodoh dari dia, orang yang sudah dapat ikhwan, kemudian dia sia-siakan. Sudah dapat ini orang yang dekat sama dia, akrab, ada kedekatan, persahabatan, kemudian tidak dia jaga hak-haknya, sehingga berakhir dengan perseteruan, berakhir dengan cerai, perpecahan. Ini lebih lemah lagi, lebih bodoh lagi. Nas'alullah al-afiyah. Qala wa haddathana Muhammad ibn al-Mundir, qala haddathana Mas'adah ibn Hazim al-Misri, qala haddathana Khali Harun ibn Sa'id, qala haddathana Khalid ibn Nizar, qala haddathana Sufyan an Musa ibn Uqbah, qala in kuntu la'alqal akh min ikhwani fa'akunu biluqiyihi aqilan ayyama. Kata Musa bin Uqbah rahimahullah, ketika aku bertemu dengan ikhwan, sahabat-sahabatku, saudaraku, itu beberapa hari aku jadi aqil, jadi uqala, jadi orang yang berakal. Artinya jadi membaik akhlaknya, jadi semangat ibadahnya dalam kebaikan, ada perubahan positif pada dirinya, dan itu ma'ruf. Ayyaman, walaupun itu beberapa hari, gak seperti biasanya kamu. Biasanya mungkin kurang baik hubungan kamu dengan keluarga misalnya. Beberapa hari mungkin agak turun semangat ibadahnya, sholatnya, ininya. Walhasil, begitu kamu ketemu dengan ikhwan, dengan saudara-saudaramu, fillah, nah, tumbuh semangat itu. Seperti ada suplemen dan amunisi baru. Ibadahmu semangat, akhlakmu membaik, wahakata manfaat dan guna besar dari persaudaraan fillah. Qala Abu Hatim rahimahullah, kata Imam Ibn Hibban, qad dhakartu ma yushakilu hadhihi al-hikayat fi kitab Mura'atul Ishrah fa aghna dhalika an tikrariha fi hadzal kitab. Semua riwayat-riwayat ini dan yang semisalnya sudah aku sebutkan semua dalam kitabku yang berjudul Mura'at al-Ishrah. Maka enggak perlu aku ulang lagi di sini. Qala fal wajib 'alal 'aqil an ya'lama annahu laisa minas surur syai'un ya'dilu suhbatal ikhwan. Dari ini, tadi yang kata Ibn Mas'ud, kata Khalid bin Sofwan, kata Musa bin Uqbah, dan yang lain-lain masih banyak. Hendaklah orang yang berakal itu sadar dan tahu bahwa tidak ada kebahagiaan di dunia ini yang menandingi persaudaraan. Kamu punya ikhwan, punya sahabat, teman baik. Itu kebahagiaan yang luar biasa, kenikmatan besar yang Allah berikan pada hambanya. Wala ghamma ya'dilu ghamma faqdihim. Sebaliknya pula, kata Ibnu Hibban, tidak ada kesedihan yang mengalahkan kesedihan kehilangan mereka. Atau enggak punya ikhwan, atau rusak hubungannya dengan ikhwannya, dengan sahabatnya. Itu kesedihan yang sangat besar. Rugi seorang ketika tertimpa itu. Thumma yatawakko jahdahu mufasadata man sofahu. Kemudian kalau sudah ngerti itu kenikmatan besar, kebahagiaan di dunia ini, hendaklah dia berusaha keras, berjuang untuk jangan sampai ternodai hubungan baik dia dengan ikhwannya. Jangan sampai tergores hal-hal yang bisa mencoreng tutur kata, sikap, perbuatan, apapun. Jaga, jangan sampai itu rusak. Wala yastarsil ilaihi fima yashinuhu. Jangan pula kamu lakukan sesuatu yang akan merusak citra kamu di depan mata ikhwanmu, saudara-saudaramu. Ini sama tadi, jaga. Jangan sampai itu rusak dan tersia-siakan nantinya, berakhir dengan putus. Wa khairul ikhwan man idza 'azzamtahu sonaka. Sebaik-baik ikhwan, orang yang kalau kamu muliakan, jaga kamu, semakin hormat dan semakin memuliakan kamu. Karena dia sadar kamu memuliakan dirinya. Karena dia sadar kamu menghargai dia. Karena dia sadar kamu menjaga hubungan baik dengannya. Semakin dia menjaga kamu, menghormati kamu, semakin dia mencintai kamu. Wala ya'ibu akhahu 'ala zallah. Sebaik-baik ikhwan yang tidak mencacat, tidak mencela saudaranya karena ketergelincirannya. Ini karena mungkin enggak sengaja, mungkin karena kekeliruan. Fa innahu syarikuhu fit tabi'ah bal yasfah. Karena siapapun temanmu itu layaknya syarik, berkongsi dengan kamu dalam tabiat. Ya, kalau dia ada kekurangan di satu sifatnya apa begitu, sadarlah di dirimu juga ada kekurangan itu. Berkongsi kalian sama. Kalau menyadari itu, orang akan cenderung yasfah, memaafkan, tidak menjadikan masalah apa yang menjadi kekurangan saudaranya. Itu uqala, sifat dan kriteria orang yang berakal. Tadi kata Ibnu Hibban, man idza 'azzamtahu sonaka khairul ikhwan, sebaik-baik ikhwanmu, saudaramu, sahabatmu. Semakin kamu hormati, semakin jaga kamu. semakin dia istilahnya tunduk sama kamu, apalagi dia merasa banyak kebaikan dan jasa yang kamu berikan padanya. Jaga kamu jangan sampai kamu tergores. Dia jaga kamu jangan sampai kamu kecewa pada dirinya. Jangan sampai kata-katanya melukai kamu, dia jaga betul. Jangan sampai sikapnya menggores kamu, dia jaga betul. Dan itu akhlak tinggi, martabat yang sangat tinggi. Di seperti dikatakan oleh, walaupun penyairnya fihi ma fihi, tapi hakim ucapannya penuh hikmah, mutanabbi. Abu Thayyib Al-Muntanabbi pernah mengatakan, wa ma qatalal ahrara kal afwi anhum wa man laka bil hurri alladhi yahfadul yada. Wa ma qatalal ahrar kal afwi anhum. Tidak ada yang membunuh orang merdeka seperti pemaafan kepada mereka. Artinya begini, tentu beda antara orang merdeka dengan budak. Budak biasanya seringnya akhlaknya jelek, akhlaknya rendah. Ya karena dia budak, terbiasa dijajah, terbiasa diperintah, di ini dijual belikan. Beda dengan ahror, orang merdeka, akhlaknya lebih mulia, terdidik, belajar dan seterusnya. Tidak ada yang membunuh mereka seperti pemaafan kepada mereka. Ketika orang merdeka ini berbuat salah pada dirimu, misalnya, entah apa yang dia lakukan, dia sadar dan nyesal sekali telah melakukan kesalahan itu pada dirimu. Tapi kamu membalasnya dengan memaafkan dia. Maaf yang kamu berikan kepada dia itu membunuh dia. Dalam artian dia betul-betul remuk, hancur sudah, malu. Sadar dia berbuat salah, tapi kamu balas dengan maaf. Layaknya orang, kebiasaan orang dibalas. Dia menyakiti kamu, ya kamu sakiti serupa. Dia mendolimi kamu, kamu dolimi yang sama. Tapi ini enggak. Kalau kamu maafkan, itu seperti seakan-akan membunuh dia. Artinya tadi, dia sangat malu kepadamu. Sudah, istilahnya dia nyerahkan kepalanya kepadamu, sudah. Itu akhlaknya orang merdeka. Dimaafkan, tambah. Seperti dibunuh. Betul-betul dia semakin malu dan segan kepada dirimu. Waman laka bil hurri alladhi yahfadul yada. Tapi masalahnya, kata mutanabbi, siapa orangnya, di mana berada orang merdeka seperti itu yang mau mengingat dan menjaga kenikmatan jasa yang kamu berikan padanya, seperti pemaaf. Maaf tadi kan jasa kebaikan. Di mana orangnya yang seperti itu? Dimaafkan, tambah rendah kepada dirimu, tambah merendah, tambah seperti menghamba kepada kamu. Karena sadar besarnya hati kamu. Karena sadar agungnya sikapmu. Tapi di mana orangnya? Dia sulit untuk kamu dapati. Lalu ini syahid yang Mutanabbi katakan, in anta akram tal karim, in anta akram tal karim malaktahu, wa in anta akram tal la'ima tamarroda. Kalau kamu muliakan orang yang memang mulia, kamu akan miliki. Tapi kalau kamu muliakan orang yang jelek, dia akan semakin menjadi-jadi. Ya, ini kalau dia orang baik, orang mulia. Kamu muliakan, kamu kasih jasa, kamu bantu, kamu hormati, kamu seperti tadi, kamu seperti membunuh dia. Dia akan semakin malu kepadamu. Dia layaknya seperti jadi budakmu. Kamu miliki. Dia jaga kamu. Jangan sampai kamu kecewa pada dirinya. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang menggores perasaanmu. Dia jaga betul. Malak tahu kamu miliki dia. Tapi kalau kamu salah, kamu menghormati orang laim. Laim ini lawannya karim tadi, lawan dari orang mulia, orang rendahan. Kamu muliakan dia, bukannya dia bersyukur kepadamu, bukannya dia malah menjaga kamu, malah dia semakin melonjak, semakin menjadi-jadi. Di pikiran dia, kamu memuliakan dia, berbuat baik padanya itu karena takut sama dia. Semakin kamu diinjak, semakin dia congkak, semakin dia sombong, semakin dia tambah jeleknya. Laim. Nas'alullahal afiyah wassalam. Makanya tadi kata Ibnu Hibban, khairul ikhwan man idza 'azzamtahu sonaka. Sebaik-baik ikhwanmu yang kalau kamu muliakan semakin menjaga kamu. Kamu miliki sudah. Tapi kalau itu laim, tamar roda semakin menjadi ibarat seperti anak serigala yang disusui oleh induk kambing dari bayi. Disusui, disusui sampai dia besar, gede. Di mangsanya induk kambing ini. Wa ma yudriki ya syatu annahu dhibbu. Miskin kambing ini enggak ngerti siapa yang dia susui. Ternyata dia nyusui serigala, musuh dia. Musuh serigala enggak kenal ini induknya, ini yang nyusui dia semenjak bayi. Ya laim musuh serigala. Kalau seandainya dia karim, kalau seandainya seperti sifat orang yang mulia, kan semestinya dia, ya walaupun binatang gak bisa mengucapkan terima kasih, tapi misalnya jadi jinak kepada kambing ini, kepalanya diendus-enduskan di kakinya, jadi lulut, jadi jinak, tapi serigala, lapar kambing induknya ini pun disikat sama dia. Laim, gak ada penjagaan. Lupa dengan semua kebaikan yang pernah diberikan padanya, lalai dari sekian jasa kenikmatan yang telah dia peroleh darinya selama ini. Ada laim, sifat laim, na'udzubillah. Hanya orang rendahan yang memiliki sifat ini. Akhlaknya budak, bukan akhlaknya orang merdeka. Lupa sama sekali. Sekian banyak, sekian lama kebaikan dia peroleh, itu seakan-akan sesuatu yang gak pernah terjadi. Hilang semuanya. Kalau karim gak bisa berbuat begitu, dia tambah malu. Dia tambah merasa segan pada dirimu. Malak tahu kamu miliki. Seandainya saja, walaupun itu bukan tujuan, tapi misalnya kamu minta dia sesuatu, tolong kamu kerjakan ini, oh, siap, akan segera aku lakukan ini. Karena dia jaga kamu, jangan sampai kamu kecewa. Segalanya dia jaga. Tapi seperti kata mutadabbi, apa yang dikatakan oleh beliau, wa man laka bil hurril ladzi yahfadzul yada, di mana kamu peroleh, di mana saudara seperti ini kamu dapati, illa man rahimallah. Makanya Allah ingatkan dalam ayat, wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Masing-masing punya keutamaan pada yang lain, punya kebaikan, ada jasa, ada kenikmatan yang pernah dia berikan, jangan kamu lupakan. Jangan hilang begitu saja hanya karena zallah. Tadi kan kata Ibnu Hibban, wala ya'ibu akhahu ala zallah. Tidak dia jadikan aib ketergelinciran saudaranya, lupa semua kebaikan yang pernah didapati darinya hanya karena ketergelinciran. Ini tergelincir itu kan berarti orang enggak sengaja, bukan maksud dia jatuh. Tapi karena jalan licin gak dia duga, terpental dia jatuh. Ya ada beberapa perbuatan yang semacam itu. Dia gak bermaksud berbuat salah, tidak niat dia untuk berbuat jelek. Tapi ya manusia. Wa anta syarikuhu, dan kamu berkongsi dengan dia dalam masalah itu, sama. Pasti ada ketergelinciran. Yang jelas kalau uqala tidak menjadikan itu sebagai dasar untuk menghancurkan sekian kebanyak kebaikan yang dia pernah dapati darinya. Makanya di riwayat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah katakan, Al-Karim yura'i atau yara'a widada lahdah. Orang karim itu yang menjaga, menghitung. Widad itu wud, cinta atau kebaikan, walaupun itu sesaat, hanya sekali, apalagi banyak, lama, sekali, kalaupun hanya sekali, dan hanya sekali itu. Tapi dasar karena dia orang karim, memang dasarnya orang baik, sekali itu dia ingat-ingat, fulan ini, ya Allah pernah bantu ana dulu, sedang susah-susahnya ana, sedang sulit, dia yang pinjami ana uang, walaupun itu hanya pinjaman, tapi kan kebaikan, bantu. Diriwayatkan ada seorang alim ibtila, dapat cobaan, ujian, istrinya yang lisannya masya Allah tabarokar rahman, tajam. Orang Jawa bilang judes, culas. Yes, jelek lisannya. Bentak-bentak dia, ngata-ngatai dia, ini itu. Sampai yang lain-lainnya, teman-teman dia ini, istilahnya gregeten gitu. Gak sabar. Apa yang kamu pertahankan dari wanita seperti ini? Cerai sudah, lepas. Banyak perempuan di sana, kamu cari lagi, nikah lagi. Ada apa kamu pertahankan? Lisannya seperti ini kepada kamu, tajamnya ini itu. Orang dengar aja enggak sabar. Padahal mereka paling sekali dua kali dengar lah ini. Istilahnya 24 jam sama dia. Tapi lihat orang karim, sifatnya orang karim, orang mulia. Dia katakan kepada mereka, "Syuf, aku dulu dalam keadaan miskin dan dari keluarga yang enggak makruf, enggak dikenal. Ini di masyarakat bukan orang yang terhormat. Aku ngelamar sana, aku ngelamar sini, ditolak semua. Ya karena dia miskin, terus bukan keluarga yang terhormat. Minta anaknya fulan ditolak, minta anaknya fulan ngelamar ini ditolak, ngelamar situ enggak diterima. Sampai aku lamar istriku yang sekarang ini ke abahnya. Aku minta dan diterima oleh abahnya. Dinikahkan. Dan itu kebaikan kan dari sang abah. Dari mertuanya. Semua nolai. Gak ada yang mau nerima. Gak ada yang mau nikahkan putrinya dengan orang ini. Satu-satunya yang mau ini, abah ini. Mertua baik ini. Dinikahkan dengan putrinya. Setelah sekian waktu, setelah sekian lama, kalian menuntut balasanku kepada mertuaku ini dengan menceraikan putrinya. Itu balasannya. Syuf Karim, dia ingat jasa mertuanya, walaupun ya seperti kemarin harus menelan ludah. Istrinya tilak bagi dia, cobaan lisannya masya Allah. Keumuman orang gak akan sabar. Main tangan jelas dia gak berani karena tahu ilmu gak boleh. Perempuan bukan untuk sansak dipukul-pukuli. Ya paling tidaknya keumuman orang yang ngerti ya sudah dikembalikan ke keluarganya, dicerai. Tapi dia menjaga. Karim. Dia gak mau membalas kebaikan mertuanya yang menerima dia saat itu menikahkan. Dan sekarang balasannya kemudian aku cerai. Masa gitu balasannya? Di saat dulu orang pada menolak, gak ada yang mau. Hanya dia yang mau menerima aku, hanya dia yang mau menikahkan aku. Sekarang aku ceraikan putrinya, itu balasanku kepada dia? Karim. In azzamtahu sonaka, seperti kata Ibnu Hibban. Kamu muliakan, menjaga kamu. Padahal setelah sekian lama berkeluarga, rumah tangganya mungkin berjalan sekian tahun, diingat-ingat itu kebaikan sang mertua. Gak ingin dia menggores. Dijaga anaknya. Karim. Gak kemudian dilupakan kebaikan itu. Ya gampang memang melupakan kebaikan itu gampang. Betapa ringannya. Tapi bukan itu akhlak seorang yang karim. Bukan itu sifat uqala. Orang yang berakal. Itu sifat abid. Sifatnya budak. Sifatnya laim. Yang membalas kebaikan dengan kejelekan. Bahkan secara umum Allah sebutkan itu dalam Quran. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu tidak ada lain kecuali kebaikan. Kebaikan balaslah dengan kebaikan. Dia memberi ihsan, berikan ihsan padanya. Itu akhlak mukminin yang Allah ajarkan kepada mereka. Ihsan tidak boleh dan tidak bisa dibenarkan dibalas dengan isaah. Kebaikan kamu balas dengan kejelekan, keburukan. Kamu lupakan semua kebaikan yang pernah dia berikan. Seperti Syafi'i rahimahullah katakan tadi, kalaupun hanya sesaat, hanya sebentar, tapi diingat-ingat betul pada bagi orang karim. Diingat-ingat terus, gak akan lupa dia. Fulan pernah membantu aku. Fulan pernah berjasa kepadaku. Fulan pernah memberi aku ini, menghormati aku itu. Apalah dari bentuk-bentuk kebaikan. Hadza karim. Hadzal hur. Nas'alullaha taufik wal i'anah. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.